Jatuhkan hatimu, aku masih belum beruntung. Namun tinggi harapanku untuk hidup berdua denganmu, aku sempurna. Sisa umurku Tuhan, jadikanlah dia jodohku. Hanya dia yang membuat aku terpukau.